بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد الحمد لله إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita masuk pada bab yang keenam itu manhaju ahlil bidah wal ahwa, manhaj ahlul bidah dan ahlul ahwa. Al bidah ya ahlul ahwa dan ahlul bidah dikatakan ahlul ahwa karena sesungguhnya ahlul bidah dalam beragama mengikuti selera hawa nafsu, tidak mengikuti wahyu, sehingga dikenal dengan istilah ahlul ahwa. Beliau katakan di sini, taqaddama dzikru manhaj salaf fil aqidah wa ahammu mumayyizati. Telah berlalu penyebutan penjelasan tentang manhaj salaf dalam perkara akidah dan beberapa keistimewaan yang penting dari manhaj salaf dalam perkara akidah. Wa anna ahamma ma yumayyizul manhaj as-salafi fil akidah, dan sesungguhnya yang terpenting yang membedakan manhaj salaf dalam perkara akidah ini, yang keistimewaan yang terpenting dari manhaj salaf dalam perkara akidah adalah huwa hasrut talaqi fi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ayyakuna dhalika muqayyadan bifahmi salafi salih, yaitu pembatasan mereka dalam hal pengambilan akidah hanya dari kitab dan sunnah dan diikat dengan pemahaman salafus saleh. Karena ahlul bid'ah juga merasa mengambil akidah mereka di Quran dan sunnah tapi enggak ada ikatannya salafus saleh. Sebagaimana orang-orang yang mereka menolak menetapkan beberapa sifat karena khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk, pakai dalil laisa kamtsili syai, Allah enggak serupa dengan apapun, maka sifat-sifat yang menurut akal mereka akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk, dia tolak. Dia tolak. Sehingga sebagian ditolak, sebagian ditetapkan. Padahal kalau mereka mau sedikit merenung perbuatan mereka yang menetapkan sebagian, menolak sebagian, sesungguhnya mereka tidak konsekuen sikapnya. Contoh, sifat Allah as-sam'u wal basar ditetapkan karena dengan catatan sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Tapi marah, ridho, tangan, segala macam ditolak. Kok ini ditolak, yang ini ditetapkan? Alasannya, kalau ini tidak tergambar penyerupaan Allah dengan makhluk, kalau yang ini akan tergambar penyerupaan Allah dengan makhluk. Apa bedanya menetapkan yang ini dan ini? Kalau yang ditolak umpamanya tangan, kemudian atau juga marah, ridho, karena makhluk memiliki itu, memiliki tangan, marah, ridho. Sekarang makhluk punya enggak pendengaran dan penglihatan? Punya. Padahal mereka menetapkan penglihatan, pendengaran dan penglihatan Allah Ta'ala. Kok enggak khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk? Karena kalau pendengaran penglihatan katanya sesuai dengan keagungan Allah, mestinya juga yang ini juga begitu. Tetapkan saja tangan, tetapkan saja ridha, tetapkan saja marah, yaliku bijalalim, sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala. Selesai. Maka kacau apa yang ada pada ini manhaj ahlul bidah. Kemudian wa'alal aqs min dalika manaju ahlil ahwa wal bidah. Sebaliknya manhaj ahlul ahwa ahlul bidah adalah berkebalikan dengan manhaj al-sunnah. Fa inna masdar at-talaqqi indahum laisal kitab wa sunnah. Manhaj talaqqi mereka bukan Quran dan sunnah. Wa inna ma huwa mabtada'ahu a'immatuhum wa syuyukhuhum thumma ta'wilul kitab aw sunnah ilama yuafiku ahwa'ahum. Adapun manhaj ahlul bid'ah bagaimana dalam masalah talaki, yaitu dengan mengikuti bid'ah-bid'ah yang dilakukan oleh para pemimpin mereka atau syekh-syekh mereka, suyuh syekh-syekh mereka. Thumma ta'wilul kitab awis sunnah, atau dengan mentakwilkan kitab dan sunnah, ditakwilkan. Takwil lebih tepatnya dengan tahrif, melakukan tahrif terhadap Quran dan sunnah. Takwilnya ilama yuafiku ahwa'ahum, supaya mencocoki, ditakwilkan yang bisa mencocoki dengan hawa nafsu mereka. Seperti istaula di istiwa, ditakwil tepatnya ditahrif dengan istaula berkuasa. Maka berkuasa gampang, istiwa tergambar seperti yaitu makhluk. Lah kalau ditakwilkan dengan berkuasa, sebelum Allah istiwa di atas ars, berarti Allah enggak kuasa. Baru berkuasa setelah Allah istiwa di atas ars. Dulu gimana? Dulu kekuasaannya di siapa? Siapa yang dikalahkan sehingga Allah baru menguasai ars setelah Allah istiwa? Dulu waktu sebelum istiwa di atas ars, berarti Allah tidak menguasai ars. Siapa yang menguasai arsnya itu? Sehingga mereka hanya mencari yang kira-kira cocok dengan hawa nafsu mereka. Dan sungguhnya adalah kacau balau apa yang menjadi pemikiran ahlul bidah. Akan natap-natap sendiri, akan benturan-benturan sendiri. Wa'timatuhum alal aqli, dan bersandarnya mereka kepada akal. Ahlus sunnah ketika bicara dalam perkara gaib itu tidak ada keleluasan akal. Bukan berarti itu tanpa akal, maksudnya bukan begitu. Oh, salaf itu memang tidak pakai akal dalam beragama, nggak pakai akal, memang nggak pakai akal, makanya ruwet. Bukan tidak pakai akal, tapi dalam urusan pemberitaan tentang perkara gaib, akal itu tinggal tunduk patuh, iya gitu aja. Oh, akal masa asalnya nggak, yaitu nggak tahu apa-apa. Sekarang mamanya di kamar ini, antum nggak pernah dalam lihat dalam ke dalamnya, nggak pernah yaitu dikasih tahu orang. Terus umpamanya akal anda yang cerdas, IQ-nya berapa? 200 cukup nggak? Umpamanya IQ-nya antum super cerdas, jenius, kira-kira bisa nggak antum sebutkan barang-barang di dalam kamar ini yang tidak pernah antum lihat, yang tidak ada info ke anda? Bisa enggak dengan cerdasnya akal menyebutkan barang-barang di situ? Enggak bisa. Di dalam itu warna cat temboknya apa, ada apa saja, bentuknya gimana, gak tahu. Walaupun akalnya super genius, karena memang bukan wilayah kerja akal. Akal tinggal membenarkan saja. Kalau ada berita dari orang yang tahu di situ, memberitakan di dalam kamar ini ada ini. Dia jujur, dia siqah. Akal tinggal mendengar, membenarkan. Begitu maksudnya, bukan beriman tanpa akal. Kalau tidak tanpa akal, gila, itu tidak terbebani syariat. Syariat ini hanya dibebankan kepada orang-orang yang waras, yang akalnya memang waras. Yang tidak berakal itu tidak dibebani syariat. Maksudnya tidak ada bagian akal di situ, itu maksudnya akal tidak bisa bicara apa-apa tentang ghaibiyat kecuali hanya tinggal membenarkan. Al-bidah dengan akalnya bahkan menolak apa yang datang dalam wahyu untuk dicocokkan dengan kemauan hawa nafsunya. Walal ahadith ad-da'ifah, dan mereka terkadang juga bersandar dengan hadis-hadis yang da'if, yang al-wahiyah, yang tidak jelas, yang lemah, hadis yang da'if, al-makdubah, bahkan hadis yang dusta, palsu. Al-makdubah ala Rasulullah SAW, hadis yang dusta atas nama Nabi. Kemudian watiba'ihim lil mutasyabih, demikian juga watiba'uhum lil mutasyabih, di antara sandaran mereka adalah itiba' dengan yang mutasyabih, yang samar, mengikuti yang samar, tidak mengembalikan kepada yang muhkam. Watahrifuhum lil adillah, dan tahrif mereka terhadap dalil-dalil. Watakwiluha takwilan fasidan, dan mereka mentakwil dengan takwilan yang rusak. Ini sandaran pengambilan akidah dari alul bid'ah, yaitu sebagian mereka menyandarkan kepada bid'ah-bid'ah pemimpin mereka, sehingga agamanya itu agama pemimpinnya. Agama pemimpinnya, sehingga semuanya taklid dengan pemimpinnya itu. Keyakinan-keyakinannya dan agama secara umum taklid pada pemimpinnya itu, sehingga sandaran akidahnya juga kepada pemimpinnya, atau kepada takwil-takwil yang fasid, yang rusak. Yaqul Ibnu Qayyim, berkata al-Imam Ibnu Qayyim, wabil jumlah, faftiraku ahlil kitab waftiraku hadhil ummah ala salasin wa sabi'ina firqah innama awjabahu at-ta'wil. Sesungguhnya ringkasnya, kata beliau, ringkasnya perpecahan di kalangan ahlul kitab, perpecahan di kalangan umat ini umat Islam menjadi 73 firqah. Innama aujabahu at-ta'wil, yang menjadi akar sebab terjadinya berfirqah-firqah itu adalah ta'wil. Dari ta'wil inilah kemudian menjadi firqah-firqah bermacam-macam, sehingga ta'wil merupakan akar penyimpangan munculnya berbagai macam bid'ah. Wa yaqulu Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, berkata Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi, wahal kharajatil khawarij, bukankah yang menyebabkan khawarij itu melakukan pemberontakan kepada penguasa muslim yang dianggap zalim, wa'tazalatil mu'tazilah, dan i'tizalnya mu'tazilah yang nyempal dari halaqahnya al-imam Al-Hasan Al-Basri, wa rafadat ar-rawafid, dan penolakan Rafidhah terhadap Khulafaur Rasyidin, Khalifah terutama Abu Bakar Umar. Waftaraqatil ummah ala 73 firqah, dan perpecahan umat menjadi 73. Illa bitakwil, kecuali semuanya itu disebabkan karena takwil yang fasid, takwil yang rusak. Fahadal manhaj alladhi salakau ahlul ahwa wal bidah mukhalifun limanhaj ahli sunnah wal jamaah finnadri wal istidlal wa huwa min a'zami awamil tufarriqul ummah al-islamiyah. Manhaj ahlul bid'ah ini yang dia berjalan dengan ahwa dan bid'ah-bid'ah yang menyelisihi ahlussunnah wal jamaah dalam masalah dalil dan pengambilan dalil. Perbedaan dengan ahlussunnah dalam masalah dalil dan istidlal. Dan ini adalah min a'dhami awamil, faktor yang terbesar yang memecah belah umat. Sehingga semangat untuk rujuk kepada Quran dan Sunnah dengan faham pemahaman para salaf saleh ini yang ini kehilangan di situ. Mereka tidak mengembalikan kepada as-salaf saleh, atau mereka bersandar kepada hadis palsu, hadis dhaif, atau bersandar pada pemikiran-pemikiran yakni pembesar-pembesarnya. Ini adalah di antara manhaj ahlul bidah wal ahwa dalam mereka beragama. Tidak sebagaimana ahlu sunnah yang mencukupkan dengan agamanya itu Al-Quran dan sunnah sebagaimana yang difahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Sekarang yang ketujuh, tariqul khullas wan najah huwa bil ittiba wa tarkil ibtida. Sesungguhnya ini tariqul khullas, jalan selamat, wan najah, jalan penyelesaian dan keselamatan adalah bil ittiba wa tarki ibtida, dengan cara ittiba dan meninggalkan ibtida, meninggalkan bid'ah. Qala Syekhul Islam fi kitabil ubudiyah, Syekhul Islam mengatakan dalam kitabnya Al-Ubudiyah, wajima'uddin aslani, inti agama itu dua. Allah na'buda illallah, kita tidak beribadah, tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Allah na'buda illallah, ini prinsip yang pertama. Yang kedua, wala na'buduhu illa bima syara'a, dan kita tidak menyembah Allah kecuali dengan syariat yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah na'budu illallah adalah tauhid. Wala na'buduhu illa bima syara'a adalah ittiba. Inti sari agama itu adalah tauhid dan ittiba. La na'buduhu bil bid'ah, kita tidak menyembah Allah dengan bid'ah-bid'ah, dengan hal yang diajarkan, yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama qala ta'ala, Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan shaliha wala yusrik bi ibadati rabbi ahada." Barang siapa yang berharap pertemuannya dengan Rabb-nya, pertemuan dengan Allah itu ada dua, liqa' yang am dan liqa' yang khas. Liqa' yang am, yang umum, semua makhluk akan bertemu dengan Allah Ta'ala. Ya ayuhan nas, anta ini, innaka katihun. Ya ayuhal insanu, innaka katihun ila rabbika kathahum famulaki. Wahai manusia, kalian di dunia ini orang-orang yang kerja, beramal, famulaki, lalu nanti Anda akan bertemu dengan Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan dan mendapatkan balasan dari amal-amal yang telah dia lakukan. Faman kana yarju liqa'a rabbi, liqa' di sini liqa' yang khos. Barang siapa yang dia ingin bertemu dengan Rabb-nya, pertemuan umum pasti terjadi. Tapi ada pertemuan khusus, pertemuan yang diwarnai dengan keridhaan. Allah ridha dengan hamba itu dan hamba ridha dengan apa yang diberikan Allah Ta'ala. Falyakmal amalan saliha, yang ingin ketemu Allah hendaknya beramal saleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan jangan musyrik sama sekali. Syirkun akbar dengan segala jenisnya. Faqad amarallahu azza wa jal fi hadhil ayat ayakunal amalu salihan. Ayat tadi mengajarkan faman kana yarju liqa'a rabbi, mengajarkan diantaranya bahwa amal itu hendaknya amal yang saleh. Allah perintahkan kepada hamba untuk dia beramal yang saleh. Amal yang saleh yang bagaimana? Muwafaqan li sunnah, cocok dengan sunnah, mencocoki dengan sunnah, sehingga bukan amal yang bid'ah yang dia dadakan. Thumma amara, lalu Allah memerintahkan kepada nabinya, ayu khallisahu sahibuhu lillah, atau ayu khallisahu sahibuhu lillah, agar Allah, agar pemilik amal, pelaku amal ini mengikhlaskan amalnya semata-mata hanya untuk Allah semata. Ini ayat yang ada di dalam ayat di atas. Allah memerintahkan kita beramal saleh, dan amal saleh itu amal yang sesuai dengan sunnah. Kemudian Allah memerintahkan untuk mengikhlaskan amal itu kepada yaitu pemiliknya. Yaitu mengikhlaskan amalnya itu kepada Allah semata. Wa qala al-Hafidz Ibnu Katsir. Al-Hafidz Ibnu Katsir beliau mengatakan, wa hadhani ruknal amal al-mutaqabbal. Dua hal ini adalah dua rukun amal untuk diterimanya amal. Yang tanpa dua rukun ini amal tidak akan diterima. La buta ayyakuna khalisan lillah sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dua rukun amal itu, yang pertama yaitu hendaknya khalisan lillah, amal yang semata-mata diikhlaskan karena Allah Ta'ala. Sawaban, benar, ala syariati Rasulullah SAW, di atas syariat Rasulullah SAW. Sehingga amal saleh, syarat diterimanya amal saleh, satu, amal itu ikhlas dilakukan. Kedua, dikatakan saleh jika mencocoki ajaran tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa mimma taqaddam yatabayyana annahu la budda li sihhati ayyi amalin nuridu an taqarraba bihi ila Allah min syartaini asasiyaini wala budda wujuduhuma mujtami'ain. Berdasarkan apa yang telah berlalu, penjelasan-penjelasan berlalu, jelaslah bahwa amal soleh itu apapun bentuknya, nuridu anataqarraba bihi ilallah, yang kita punya keinginan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, min syartaini asasaini, syaratnya dua, yang merupakan syarat yang sangat asas, yang sangat penting, yaitu ikhlasul ibadah lillahi wahdah, pengikhlasan ibadah semata-mata hanya kepada Allah saja. Ikhlasul ibadah memurnikan niat, memurnikan motivasi ibadahnya itu semata-mata ditunaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, murni, dimurnikan untuk Allah taala. Ngantuk? Iya. Ngantuk. Yang kedua, tajridul mutaba'ah li rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tajridul mutaba'ah, yaitu mengesahkan mutaba'ah, menjadikan itibaknya itu semata-mata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syarat diterimanya amal oleh Allah taala. Fa'budillaha mukhlishan lauddin. Allah berfirman di antaranya, sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan, dengan memurnikan agama semata-mata untuk Allah taala. Wa qala taala, demikian juga berfirman Allah taala, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, carilah apa yang telah Allah berikan padamu dari kampung akhirat, mencari surga maksudnya. Di akhirat adanya hanya surga atau neraka. Wa fil akhirati adabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat yang tinggal hanya tinggal dua, azab yang pedih atau ampunan dan keridhaan Allah taala. Maka kemana Anda akan melangkahkan kaki? Ke pembinasan azab atau kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Kemudian wa qala sallam fi al hadits qusi, Nabi mengatakan dalam diskusinya. Jadi ayatnya lengkapnya ikhwan, wabtaghi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Jadilah kamu akhirat dengan apa? Dengan semua yang kalian, dengan semua yang Allah telah berikan kepadamu. Dan jangan lupa bagian amal di dunia, dan berbuat baiklah Anda kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada Anda. Ini adalah orientasi yang diajarkan oleh Allah kepada kita, agar totalitas kita berorientasi untuk mendapatkan kampung akhirat. Dengan modal apa? dengan modal semua yang kita miliki dalam kehidupan ini. Bagaimana bisa untuk menggapai kampung akhirat? Tentu untuk menggapai kampung akhirat yaitu dengan ilmu. Mesti pakai ilmu. Walatan sana sebagaimana dunia, jangan lupakan bagian ada di dunia. Mencari kampung akhirat itu tidak mesti harus dengan meninggalkan dunia. Bahkan akhirat dicari dengan dunia semua yang kita miliki. Harta, jabatan, anak-anak, istri, keluarga. Maka bagaimana menjadikan semua aset dunianya itu semata-mata hanya untuk mencari kampung akhirat. Dan boleh menikmati dunia, karena memang dunia Allah ciptakan untuk kita semuanya. Huwalladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang telah menciptakan semua yang di langit dan bumi, lakum untuk kalian. Sehingga mencari akhirat itu dengan semua dunia yang kita miliki. Dan berbuat baiklah anda kepada manusia. Ini adalah Allah mengajari muamalah yang terbaik pada manusia setelah orang ini menjadi hamba-hamba Allah. Dan orientasi kamu akhirat, maka sebagaimana Allah Ta'ala telah berbuat baik pada kalian, berbuat baiklah kalian kepada para makhluk Allah Ta'ala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah anda kepada makhluk sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada yaitu anda. Kemudian hadis qudsi yang Nabi meriwayatkan an Rabbi, dari Rabbnya, ana akhna syuraka an syirki faman amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirka. Dalam diskusi Allah katakan, saya zat yang paling tidak butuh dengan syuraka. Barang siapa yang beramal menyekutukanku dalam amalan itu, maka taraktu wasyirkah, aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya. Wal ikhlas la yata'atta masyirki awir riya'i. Ikhlas tidak bisa beriring dengan syirik dan riya. Ikhlas tidak bisa bergandengan tangan seiring, berjalan seiring dengan syirik dan riya. Karena ikhlas menuntut kita murni hanya beribadah kepada Allah saja. Sedangkan syirik penyekutuan Allah dengan selainnya. Ikhlas enggak akan bisa beriringan dengan syirik. Dengan riya. Orang ikhlas dengan amalnya mengharap keridhaan Allah Ta'ala, adapun riya mengharap apa yang di tangan manusia. Pujian, harta, jabatan, kekuasaan, itu di antara orang yang mereka melakukan riya karena tamak dengan yang di tangan manusia. Maka di antara kemuliaan Islam, kemuliaan seorang muslim, dia tidak berharap kepada manusia. Berharapnya kepada yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riya adalah berbuat dan ingin mendapatkan dari para makhluk. Dan ini bertentangan dengan tuntutan untuk ikhlas. Au iradatul insan bi amali ad-dunya, atau kehendak manusia dengan amalnya itu perkara dunia. Walabudda ayakunal amil qad qasada bi amalihi wajahallahi azza wajal wahda. Oleh karena itulah, seorang beramal hendaknya dia betul-betul menginginkan, memaksudkan dengan amalnya itu adalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan yaitu kewajiban untuk ikhlas dan ittiba sebagai syarat selamatnya amal kita semuanya. Wa amma syartu tsani, adapun syarat yang kedua, yang tadi adalah syarat dengan pertama ikhlas, lawannya adalah riya, sum'ah, syirik. Syirik besar menghancurkan semua amalnya. Syirik kecil membuat amal kita tidak berpahala, bahkan jika syiriknya itu, syirik kecilnya dipelihara terus tanpa ditaubati, akan bisa menjadi syirkun akbar. Syarat yang kedua, famaknahu ayyakunal amal alladhi nataqarraba ibihi ilallah, nataqarrabu bihi ilallah muafiqan lima syara'ahu Allahu fi kitabih au sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam fi sunani. Syarat yang kedua adalah hendaknya amal itu, amal yang kita pakai takarrub kepada Allah taala, muafiqan, cocok, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, atau dengan sunnah Rasulullah SAW dalam hadisnya. Tidak sesuai dengan Allah dan Rasulnya, maka bukan ittiba. Qala ta'ala, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina, faqad akmalallahu lana din qabla ayyan taqila ar-rasul sallallahu alaihi wasallam illa rafiqil a'la falaysa wa su'ab bihajatin illa man yazidu wa yanqus fi. Allah berfirman dengan ayat tadi, Allah telah menyempurnakan bagi kita ad-din, agama, dan Allah ini sebelum Rasul SAW pindah menghadap Allah, itu mengalami kematian, Nabi telah menukilkan agama kepada kita secara sempurna. Falaisa wa bihajatin ila man yazid wa yanqus fi. Maka agama kita tidak membutuhkan sama sekali kepada sikapnya orang yang menambah-nambah agama atau mengurang-urangnya agama. Ini merupakan penyimpangan. Islam telah sempurna, enggak lagi butuh kritiknya manusia, masukan manusia, desainnya manusia, apapun yang dari kalian manusia. Islam tidak lagi membutuhkan yakni seperti itu, telah mencukupi dengan apa yang didatangkan Allah Subhanahu wa taala. Faqad akmalallahu lana din qabla ayyan taqila rasul, Allah telah menyempurnakan agama ini sebelum Nabi, yaitu menghadap Allah Ta'ala Ar-Rafiqil A'la, teman yang paling tinggi. Maka kita enggak butuh dengan tambahan dan pengurangan agama, sudah sempurna. Sekarang waqad ja'at nususun katsiratun ta'muru bil ittiba wa tuhadziru minal ibtida wal ahdath fid din. Sekarang beberapa nas yang memerintahkan untuk ittiba, dan nas-nas yang memerintahkan ittiba kathir, kathirah, banyak. Wa tuhadziru minal ibtida wal ahdath wal ihdath, dan memperingatkan dari ibtida, membuat-buat bid'ah dan mengada-adakan perkara baru fiddin dalam hal agama. Qala ta'ala, berfirman Allah ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian pada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, uswah contoh teladan perilaku yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha. Tapi itu bagi orang yang mereka iman kepada Allah, hari akhir, dan senantiasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dia akan menjadikan Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah yang membimbing kita dalam beragama, yang sudah dikumplitkan agamanya oleh Nabi SAW, oleh Allah Ta'ala dengan turunnya wahyu surat Al-Maidah ayat yang ketiga. Wa qala ta'ala, wa ma ataakum rasulu fakhuduhu wa ma nahaakum anhu fantahu. Apapun yang rasul datangkan kepada kalian, ambil. Apa yang dicegah oleh rasul, tahan. Wa qala ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Ikhwan billah, ayat-ayat ini memerintahkan kita untuk ittiba, melarang kita untuk ini membuat-buat bid'ah. Dan tanda kecintaan hamba yang setulusnya kepada Allah itu dengan ittiba. Tanda kecintaan seorang hamba dengan Rasulnya adalah dengan menunjukkan sikap ittiba. Dalam sunnah Nabi menyebutkan beberapa dalam hadisnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang rasyid, yang lurus, al-mahdi, yang mendapatkan petunjuk, min ba'di, ini setelahku. Ikutilah jalannya para sahabat Nabi. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geramu. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, setiap perkara yang baru adalah bid'ah. Jauhkanlah kalian perkara-perkara baru dalam agama, setiap perkara baru adalah bid'ah. Wa kullu atau kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap yang sesat ujungnya adalah neraka. Di antara sabda Nabi yang menunjukkan wajibnya kita ittiba dan merupakan ittiba jalan keluar dari segala permasalahan, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di kitabullah sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian, yaitu yang kalau kalian berpegang teguh dengan perkara itu, lantadillu ba'di, setelahku ini kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Kitabullah wa sunnati, kitab Allah dan sunnah Nabi yang Nabi wariskan tinggalkan untuk umat ini, yang akan benar-benar membimbing pada dunia dan akhiratnya adalah kitabullah dan sunnah Nabi. Wa qawluhu, dan firman Allah Ta'ala, man amila amalan laisa li amruna fa waradun, sangat saking tenarnya. Tidak ada orang beramal yang menyelisihi atau barang siapa beramal suatu amalan yang tidak ada tuntunan dalam ajaran kami, maka tertolak. Wa qad amarallahu al-ummata bil ijtima. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umatnya untuk istimak bersatu. Wa tihadul kalimah ala ayyakunal asas aladhi wal islam aladhi lihadhal ijtima' huwa al-i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallam. Allah telah memerintahkan kepada kita untuk ijtima' bersatu, membangun persatuan. Wa tihadhal kalimah atau wati hadil kalimah ala ayyakun al asas lihadal istima, dan menyatukan kalimat sehingga membuat kalimat itu disatukan di asas atau di atas kalimat yang hak ini, membangun persatuan yaitu dengan i'tisam bi kitabillah wa sunnati rasulullah sallam, memerintahkan persatuan, memerintahkan berkumpul dengan bimbingan Al-Quran dan sunnah sehingga persatuannya semata-mata dibangun dari sikap berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Wa nahaa 'anit tafarruq wa bayyana khuturatahu 'alal ummah. Dan Nabi melarang dari tafarruq, berpecah belah, dan melarang dari menjelaskan tentang bahayanya bagi umat perpecahan ini. Liyatahaqqaqu hadzal amr, agar terwujudnya persatuan di atas al-haq. Faqad umirna bitahaqqum ila kitabillah fil usul wal furu', demi terwujudnya yaitu persatuan di atas kitabullah, maka kita diperintahkan bertahkim dengan kitabullah dalam usul dan furu'. Nuhina an kulli sababin yu'ati ila tafarruq, dan Allah melarang kita dari segala bentuk, yaitu sebab-sebab, dan Allah melarang kita dari segala sebab yang bisa mengantarkan kita untuk tafarruq. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman lagi, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu, berpegang teguhlah kamu dengan tali agama Allah, jangan berpecah belah. Wa hablullah huwa ahdullahi, hablullah adalah ahdullah, perjanjian Allah Ta'ala, atau perjanjian Allah Ta'ala. Wa huwa al-Quran kama qala mufassirun, dan maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Wa qad amarallahu bil jama'ah wa naha 'anil furqa wal ikhtilaf, dan sungguh Allah telah memerintahkan kita berjamaah dan melarang kita dari perpecahan dan perselisihan. Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wa ma ataakumur rasul, apa yang dibawa kepada kalian oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Nabi, fakhudhu, ambil. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang oleh Allah kepada kalian, hindari. Wa hadza syamilun li usulidin wa furu'ihi adh-dhahirah wal batinah. Dan ini mencakup semua pokok-pokok agama dan mencakup cabang-cabangnya agama. Mengambil apa yang disampaikan Nabi, mengambil apa yang dibawa Nabi, baik usulnya maupun furu'nya. Adh-dhahirah wal batinah, yang zahir maupun yang batin. Wa inna ma jaa'a bi rasul, dan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka yata'ayyanu alal ibad al-akhdabi wattiba'i, maka wajib bagi hamba mengambilnya dan wattiba'u dan itiba', mengikuti apa yang diajarkan dan disampaikan Nabi SAW. Wala tahillu mukhalafatu, dan tidak boleh menyelisihi. Wa anna nassa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala hukmi syai' karena sillahi ta'ala. Dan apabila Nabi menetapkan atau mengenaskan, yaitu membuat atau mengajarkan, mendatangkan hukum sesuatu, maka apa yang datang dari Nabi ini seperti yang datang dari Allah Ta'ala. La rukhsata li ahadin fi tarki, tidak ada keringanan bagi seorang pun untuk meninggalkan apa yang diajarkan Nabi. La yajuzu taqdimu qawli ahadin ala qawlillah, tidak boleh ada orang yang mereka mendahulukan perkataan siapapun di atas perkataan Allah. Ini sikap lancang. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un. Wahai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya, jangan berpaling. Dan sedangkan kalian mendengar perintah untuk mentaati Allah dan mentaati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mengambil apa yang diajarkan Nabi sama wajibnya mengambil apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala. Karena mengambil apa yang diajarkan Nabi adalah merupakan bagian perintah Allah Ta'ala. Sehingga secara pendalilan, dalil Quran Sunnah sama, wajib dua-duanya diambil, tidak boleh dipisah-pisahkan. Wa qad amarana Allah inda tanasu bi raddi ila kitabi wa ila sunnati rasuli sallam. Demikian pula Allah memerintahkan kita saat terjadinya pertikaian, pertentangan atau perselisihan, dengan cara mengembalikan kepada kitab dan sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Waik orang-orang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri kalian. Seandainya kalian berselisih dalam suatu urusan, maka kembalikan perselisihan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran. Kepada Rasulnya, yaitu kepada sunnahnya sepeninggal beliau. Itu kalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang tidak mengembalikan segala perselisihan dan pertikaiannya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulullah SAW, maka itu menunjukkan tentang ini kerusakan imannya. Karena iman menuntut dia untuk senantiasa mengembalikan perkaranya kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Qala Ibnu Katsir Kata Imam Ibnu Katsir, atiullaha fattabi'u kitabahu. Atiullaha maksudnya adalah itibaklah dengan kitabnya, ikutilah bimbingan kitabnya. Wa atiur rasul ay khudu sunnatahu. Dan taatilah rasul artinya ambillah sunnah Rasulullah. Ittabi'u sunnatahu, ikuti sunnahnya Nabi. Wa ulil amri minkum ay fima amurukum bi min taatillah la fima siatillah. Yaitu taatilah ulil amri jika ulil amri memerintahkan kalian dalam perkara ketaatan kepada Allah, bukan dalam rangka maksiat kepada Allah Ta'ala. Fa'inna'ulata'atali makhlukin fi maksiatillah. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah Al-Khaliq. Fa'in tanazatum fi syai'in fardu ilallah wa rasul ay ilal kitab wa sunnah ila kitabillah wa sunnati rasulillah. Wa hadha amrun minallah. Ini semuanya adalah perkara yang datang dari Allah Ta'ala. Bi anna kulla syai'in tanasa'an nas fihi min usuliddin wa furu'ihi anna yuraddu al-mutanasi' fihi ilal kitab sunnah. Karena semua perselisihan yang terjadi di antara manusia, baik yang berkaitan dengan usul agama, pokok agama atau furu'nya, maka mengembalikan perselisihan kepada kitab dan sunnah itu merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan itu agar setiap kita mengembalikan perselisihan yang kita miliki dengan atau kepada kitab dan sunnah. Kama qala ta'ala, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmu ilallah. Apapun yang kalian perselisihkan, maka keputusannya, hukum keputusannya kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga hendaknya kita senantiasa menjadikan setiap perselisihan di antara manusia kemudian dicari, dikembalikan kepada kitab dan sunnah. Fama hukmu fil kitab wa sunnah, fama hakama fihi. Alkitab wa sunnah, apa yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah, wa syaidalahu bisihah, dan disaksikan oleh Al-Quran dan sunnah tentang benarnya, fawwal haq, maka itu adalah al-haq. Fama dabatal haqi illad dalal. Dan tidak ada setelah al-haq kecuali semuanya adalah yaitu kesesatan. Walihada qala Allah, oleh karena itu Allah mengatakan, in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, itu jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yakni ruddul fasl fil khusumat, mengembalikan permasalahan kepada yang dia persengketakan, wal jahalat yang dia tidak tahu perkaranya, ilal kitab wa sunnah, kepada kitab dan sunnah, wa man la yarji ilaihi ma fi dzalik falaysa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan barang siapa yang tidak mengembalikan segala perselisihan yang mereka miliki pada Quran dan sunnah, maka yang demikian menunjukkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Thumma innallaha qad dhamma tafarruq wa nanita anituruk wal asbab al-mudiyah ilaih. Sungguh Allah telah mencela perpecahan dan melarang segala jalan yang akan menyebabkan terjadinya perpecahan. Perpecahannya dilarang, semua yang mengantarkan pada perpecahan dilarang. Sama dengan zinanya dilarang, semua yang mengantarkan ke zina ditutup pintunya, dilarang. Sehingga umat ini betul-betul diarahkan untuk menjadi umat yang bersatu tapi di atas al-haq. Wa annahu min a'dhami asbabil khidlan, dan sungguhnya sebab terbesar terhinanya di dunia dan azab di akhirat adalah tafarruq, setelah menolak al-haq dan kemudian dia berpecah belah dengan hawa nafsu mereka. Wala takunu kalladzina tafarraqu wahtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, jangan kalian seperti orang-orang yang memecah belah atau yang bercerai-berai dan berikhtilaf min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, justru setelah datangnya bayyinat, setelah datangnya penjelasan-penjelasan yang gamblang. Wa ulaika lahum adzabun adzim, dan bagi mereka ada azab yang pedih. Yauma tabyadu wujuhun wa tasfadu wujuh, hari ketika wajah mereka putih berseri dan hitam pekat, wajah yang putih dan hitam. Kata Ibnu Abbas tabyadu wujuhun, ini tabyadu wujuh Ahlussunnah wal Jamaah. Tabyadu wujuh, wajah yang berseri adalah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa tasfadu wujuh al bid'ah wal furqah, dan yang hitam wajahnya alul bid'ah dan furqah. Demikian juga ini beberapa ayat yang beliau bawakan di sini, semuanya adalah menjelaskan tentang ini kewajiban kita bersatu di atas al-haq, ittiba kepada nas, pada dalil, meninggalkan ibtida yang merupakan sebab kemuliaan seorang yang muslim. Insyaallah kita lanjutkan ikhwan ba'da zuhur, pembahasan setelahnya itu jam 1 nanti. Kita cukupkan sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan kepada Ustadz Afifi Abdul Wadud. Kemudian sekarang masuk ke waktu istirahat. Istirahat berlangsung sampai pukul 1. Diingatkan kembali bagi peserta yang belum mengisi presensi, dimohon untuk mengisi presensi. Dan juga untuk tetap menjaga kebersihan masjid. Dan juga di belakang masih ada sisa snack. Bagi yang ingin mengambil kembali, dipersilakan.